Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dosa besar yang ke-45, yaitu dosa mengadu domba. Dosa mengadu domba ini termasuk dari dosa besar. Pelakunya terancam dengan adab di kuburannya dan terancam dengan adab yaumul qiyamah. Yaitu seorang memindahkan suatu perkataan kepada orang lain untuk merusak hubungan yang selama ini terjadi dengan baik. Seorang menukil, memindahkan satu ucapan kepada orang lain untuk merusak hubungan yang selama ini terjadi dengan baik. Adapun melaporkan adi maksiat kepada penguasa yang akan memberikan hukuman kepadanya atau memberitahu orang yang menyimpang kepada orang yang alim yang akan menasihati, ini bukan bagian dari namimah, bukan bagian dari mengadu domba. Karena dalam rangka mencegah madarat atau kejahatan yang bisa menimpa, yang akan menimpa jiwa atau harta manusia atau akan menimpa agama manusia, seperti ini ya bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana seorang sahabat melaporkan ucapan orang munafik yang mereka mencela Rasulullah, mencela sahabat ketika mereka berangkat untuk perang Tabuk. Sahabat ini melaporkan ucapan orang munafik kepada Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Kemudian ketika mereka dipanggil, mereka bersumpah, demi Allah kami tidak melakukannya, demi Allah kami tidak mengatakannya. Padahal seperti itu mereka mengatakan. Kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang jeleknya ucapan orang-orang munafik terhadap Ar-Rasul, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengangkat pembicaraan orang yang akan berbuat kejahatan kepada orang yang akan bisa mencegahnya, ini bukan bagian dari namimah, bukan bagian dari mengadu domba. Bahkan ini termasuk bentuk mencegah ya kejelekan yang akan bisa menimpa harta manusia, menimpa ya nyawa manusia, bahkan bisa menimpa agama manusia. Dan kita akan masuk pada dosa besar berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-46. Al-kabiratus sadisah wal arba'un. Dosa besar yang ke-46. An-niyahatu wal-latmu. Dosa besar yang ke-46 adalah meratapi mayit dan menampar-nampar pipi ketika ditimpa oleh musibah. Niyahah itu menangisi mayit dengan suara yang keras, dengan meraung-raung, terlebih kalau diiringi dengan membentur-benturkan kepala atau merobek-robek baju, mencakar-cakar muka. Ya seperti ini perbuatan yang sangat diharamkan oleh agama. Kenapa? Karena padanya ada bentuk ketidakrelaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada seorang mukmin, seorang muslim itu percaya dengan takdir Allah. Percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditimpa musibah, kata ulama, terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berkeluh kesah. Baik berkeluh kesah dengan ucapannya atau dengan hatinya. Ini haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Menunjukkan bahwa orang tadi tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sabar. Dan ini wajib. Seorang ditimpa oleh musibah, dia menahan diri dari mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia keluh kesah, dan menahan hati dan anggota tubuh dari melakukan sesuatu yang itu menunjukkan tidak rela dengan takdir Allah. Ini sabar. Yang ketiga, lebih tinggi dari sabar, yaitu ridho. Seorang ditimpa oleh musibah, dia ridho. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau sabar, aslinya seorang itu tidak suka ditimpa oleh musibah. Namun, ya, ketika musibah itu datang, ya mau gimana lagi? Ya sabar. Bedanya dengan ridho, kalau ridho itu ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah sama. Beda kan, kalau sabar itu aslinya gak kepengen ditimpa musibah. Namun ketika musibah menimpa, ya gimana lagi? Aslinya tidak kepengen ayamnya dicuri orang. Namun ketika dicuri orang, gimana lagi? Harus sabar. Kalau ridho itu di atas dari sabar, yaitu ditimpa musibah atau tidak sama. Yang keempat, ini derajat yang paling tinggi adalah syukur. Ditimpa oleh musibah, dia bersyukur. Bagaimana seorang bersyukur ketika ditimpa oleh musibah? Dengan dia melihat sisi-sisi yang lainnya. Dia ditimpa misalnya ayamnya, ya, ayam bangkoknya 2 dicuri orang misalnya. Musibah kan? Tapi dia masih bisa bersyukur ada orang yang sapinya dicuri. Kalau ayam bangkok mungkin baru 200.000, ini 20 juta. Artinya seorang akan bersyukur ketika melihat di sana ada orang yang lebih parah. Ya, ada orang yang lebih menderita ya dari dia. Seandainya dia ditimpa oleh penyakit misalnya. Enggak ada sudah. Di kampung dia, di bahkan di dunia enggak ada orang yang lebih parah dari dia ditimpa oleh penyakit. Namun dia masih muslim. Dia patut bersyukur. Ya. Meskipun dia ditimpa musibah duniawiyah, tapi dia masih tetap punya Islam. Karena musibah yang paling tinggi, musibah yang paling besar adalah ketika ya seorang tadinya bagus agamanya, kemudian berubah menjadi jelek agamanya. Tadinya dia ahli taat, kemudian berubah menjadi ahli maksiat. Tadinya dia seorang yang suka meramaikan masjid, menghadiri majelis taklim, sekarang ya hadirnya di tempat-tempat maksiat, menjadi penyokong kemaksiatan. Ini musibah yang besar. Sehingga di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Kalau musibah masih menimpa harta kita, badan kita, selama agama ini masih terjaga, masih ringan. Tapi kalau seorang agamanya telah tertimpa oleh musibah, yang tadinya taat sekarang berubah menjadi ahli maksiat. Ya, yang tadinya dekat dengan orang-orang saleh sekarang dekat dengan ya para pelacur misalnya. Ini musibah yang besar. Sehingga di antara doa permohonan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari musibah yang menimpa terhadap agama. Seorang muslim seorang mukmin dalam segala keadaannya itu mendapatkan pahala. Apakah ketika nikmat datang kepadanya, ataukah ketika musibah yang harus ya ditanggungnya. Seorang mukmin senantiasa berada di antara dua ibadah, ibadah syukur dan ibadah sabar. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengherankan perkara seorang mukmin. Seluruh perkara orang yang beriman itu baik. Jadi orang yang beriman itu full pahala. Dalam kondisi, dalam keadaan apapun, orang yang beriman, yang kuat imannya, terutama isinya adalah pahala. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu. Kalau dia diberi oleh Allah hal-hal yang menyenangkan, misalnya rezeki yang luas, tubuh yang sehat, jiwa yang tenteram, dia bersyukur. Dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia ditimpa oleh hal yang tidak menyenangkan, apakah sakit ataukah musibah atau hal yang tidak mengenakan, sabar, ia bersabar, fakana khairullah, maka ini lebih baik baginya. Dan sifatnya seperti ini, sikap yang seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Namun orang yang kafir, ya kalau mereka ditimpa oleh musibah berkeluh kesah. Di saat nikmat mereka dapatkan, mereka berhura-hura. Nikmat digunakan untuk maksiat, bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua jiwa, baik itu beriman atau kafir, baik jiwa itu salih atau jahat, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diuji oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, agar orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ini jangan berkecil hati. Agar orang-orang yang memperjuangkan agama Allah ini besar hatinya. Allah mengatakan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah, pakai ain. In takunu ta'lamun. Kalau kalian wahai orang yang beriman sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pun sakit seperti kalian. Kalau orang yang beriman terjun di medan laga berperang di pedang sakit bahkan mati. Memangnya orang kafir kalau di pedang enggak sakit? Memangnya orang kafir juga enggak mati? Sama. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, karena mereka orang kafir pun sakit seperti kalian sakit. Cuma bedanya watarjuna minallahi ma la yarju. Dan kalian berharap dari Allah sesuatu yang mereka tidak harapkan. Apa sih yang ditunggu oleh orang yang beriman? Yang memperjuangkan agama Allah kecuali ihdal husnayain. Salah satu dari dua kebaikan. Imma adh-dhahra wal ghanimah wa imma syahadah. Tidak ada yang ditunggu oleh orang yang memperjuangkan agama Allah kecuali kemenangan dan harta rampasan perang. Andai kata dia terbunuh, dia pun terbunuh apa? Syahid. Tidak ada yang ditunggu oleh orang yang memperjuangkan agama Allah kecuali pahala dan bahala. Adapun sakit, adapun miskin, adapun menderita, orang kafir pun sama. Mungkin Anda membayangkan, ya, hanya orang kafir itu hidupnya enak loh. Rezekinya lancar, rumahnya besar-besar, kendaraannya mewah. Perbandingannya di mana dulu? Ya. Perbandingannya di mana dulu? Tidak sedikit negeri-negeri yang mayoritas kafir atau daerah-daerah mayoritas kafir, tidak sedikit mereka itu sengsara hidupnya. Sulit ekonominya. Mungkin Anda melihat untuk di daerah Jawa sini misalnya. Dohirnya hanya orang non muslim kayak lebih apa? Nikmat. Coba di lain daerah. Lain di lain negara. Di negara misalnya sub-Sahara di Afrika misalnya. Bahkan tidak jauh dari ya Indonesia juga ada negeri yang bukan muslim juga kere. Ya. Sehingga ya kalau dibilang ya negeri muslim itu fakir. Ya negeri kafir yang fakir juga banyak. Negeri muslim yang kaya juga banyak. Taruhlah lah ya negeri muslim itu fakir misalnya. Tidak jadi soal asalkan mereka itu ya dekat dengan Allah SWT. Karena apa? Bisa jadi dengan kefakiran itu justru mereka tidak sombong. Dengan kefakiran mereka enggak neko-neko. Lihat negeri adik kuasa, negeri yang katanya ya menjunjung tinggi demokrasi, negeri yang katanya ya canggih dari sisi ya berbagai macam teknologi. Lihat Hiroshima dan Nagasaki sebagai saksi buta bahwa ketika teknologi modern dipegang oleh orang-orang kafir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, mungkin sebagian kita pernah dengar Hiroshima dan Nagasaki di daerah Jepang. Ya, dibom atom oleh Amerika. Ya, menyisakan ya, kepedihan dan menyisakan sampai saat ini ya suatu tragedi kemanusiaan yang ketika memang kecanggihan teknologi dipegang oleh orang-orang kafir yang ada adalah merusak, yang ada adalah ya menghancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau seorang ditimpa oleh musibah, agar dia terhibur, maka mengingat-ingat musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh musibah yang menimpa Nabi Alaihi Assalatu Wassalam sangat-sangat luar biasa. Beliau lahir, ayahnya sudah meninggal. Lahir dalam keadaan yatim. Di saat beliau berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Bayangkan, yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya, umur 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian juga anak-anak Rasulullah yang laki-laki meninggal. Ketika Nabi masih hidup, demikian pula sebagian anak perempuannya juga meninggal. Belum lagi beliau terkadang ditimpa oleh kefakiran, oleh sakit. Suatu saat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit demam yang luar biasa tingginya. Baru menyentuh selimutnya Nabi semelet luar biasa. Panas sekali. Nah, kalau selimutnya dipegang panas, sudah kayak apa kulitnya? Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, begitu beratnya demam yang Anda rasakan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya merasakan demam dua kali lipat yang kalian rasakan. Subhanallah, Rasul diuji oleh Allah dengan sakit yang dua kali lipat dari umatnya. Kata Ibnu Mas'ud, yang demikian ya Rasulullah, karena Anda mendapatkan pahala dua kali lipat. Kata Rasul, ya ajal, ya memang seperti itu. Seorang akan terhibur ketika ditimpa oleh musibah dengan melihat buah dari musibah. Bisa jadi dengan musibah tersebut hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dengan musibah bisa jadi seorang akan dihapus dosanya, diampuni. Dengan musibah bisa jadi seorang akan tersadarkan, akan kembali ke rel yang benar, yang tadinya menyimpang, yang tadinya hendak melenceng, kemudian al-tegur. Allah SWT memberikan sentuhan kasih sayangnya pada hamba, pada musibah yang Allah turunkan, sebagaimana Allah memberikan sentuhan rahmatnya pada nikmat yang Allah berikan. Ya, janganlah seorang ketika ditimpa musibah kemudian dia menganggap bahwa Allah zalim. Hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah. Bahkan bisa jadi ini di antara wujud cintanya Allah kepada hamba. Disebutkan dalam riwayat, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha waman sakhita falahu sakhat. Sungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Ujian bermacam-macam. Ada kalanya menimpa tubuh mereka atau harta mereka atau yang lainnya. Maka barang siapa yang ridho dengan keputusan Allah, maka dia diridhoi oleh Allah. Dan barang siapa yang dia murka dengan keputusan Allah, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi sesuatu yang madarat bisa mendatangkan manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Padahal itu baik untuk kalian. Misalnya, ada seorang sudah usaha, ya, modal besar kok, ya, gagal terus. Atau, ya, sudah berusaha tapi kok hasilnya enggak banyak. Bisa jadi ini bentuk penjagaan dari Allah kepada hamba tersebut. Coba kalau ini misalnya jadi orang yang kaya raya, bukan lagi masjid yang didatangi, tapi tempat-tempat maksiat. Coba kalau ini disehatkan oleh Allah, entah ya keluyuran kemana dia. Bisa jadi itu sebagai bentuk penjagaan pada hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ada orang yang ketika dia sederhana, dia itu taat, dia dekat dengan Allah, giliran dibuka keran dunia, lupa sudah. Lupa. Itu sebagian orang seperti itu. Ketika Umar bin Khattab dan beberapa sahabat diutus oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebagai amil zakat. Ternyata ada beberapa orang tidak memberikan zakat. Di antaranya ada Al-Abbas, Khalid bin Walid, dan Ibnu Jamil. Lapor Umar dan para amil zakat, ini tiga orang enggak memberikan zakat. Kata Rasul, adapun Khalid bin Walid, itu hartanya sudah dibelikan alat-alat perang. Dan sudah diwakafkan alat-alat perang ini bisa bila sehingga hartanya Khalid sudah berupa alat-alat perang, bukan lagi duit. Kalau sudah menjadi alat-alat perang, ya sudah tidak ada apa? Zakatnya. Artinya Rasul mencarikan alasan Khalid tidak memberikan zakat karena apa? Uangnya sudah dibelikan alat-alat perang untuk jihad. Atau penafsiran yang lain, mustahil Khalid tidak memberikan apa namanya zakat yang itu hanya berapa persen. Mau alat-alat perang saja dia beli, dia wakafkan kok. Masa hanya zakat dia apa? Tidak memberikan. Itu penafsiran kedua. Sedangkan Al-Abbas, pamannya Rasul, ternyata sudah dibayar oleh Rasulullah. Karena yang namanya paman itu kayak ayah. Rasul mengatakan kepada Umar, "Ama alimta ya Umar, anna ammar rajuli sinhu abihi. Tidakkah kau tahu wahai Umar, paman seorang itu seperti ayahnya. Tinggal satu orang Ibnu Jamil. Adapun Ibnu Jamil, Rasul enggak mencarikan alasan apapun kecuali seperti ini. Ya. Amma Ibnu Jamil. Wa ma yanqimu Ibnu Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Ibnu Jamil ya, tidak mau memberikan zakat kecuali karena dulu dia itu fakir kemudian Allah memberi kecukupan kepadanya. Ini artinya alasan atau bukan? Ini celaan. Loh, dulu fakir sekarang kaya kok apa namanya? Enggak memberikan zakat. Di sini Rasul tidak memberikan apa? Ya, alasan udur bagi Ibnu Jamil. Ya. Adapun Ibnu Jamil ya, dulunya dia orang fakir kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya. Artinya orang yang seharusnya memberikan zakat kenapa tidak memberikan zakat? Lupa apa dengan masa lalunya fakir? Lupa dengan masa lalunya yang ketika dia tidak punya. Ya. Seperti itu. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ditimpa musibah, hendaknya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang tulus dari seorang mukmin yang bersumber dari hati yang dalam, bahwa kita ini semuanya, harta kita, tubuh kita, semuanya di dunia ini adalah titipan dari Allah. Adalah milik dari Allah, milik Allah SWT. Dan semua akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang memiliki keyakinan yang seperti ini, dia akan bisa menghibur dirinya, akan menghibur ya kesedihannya. Di sana ada kitab yang bagus sekali, ditulis oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Syeikh Abu Muhammad Al-Hambali rahimahullah, dengan judul Tasliyatu Ahlil Masaib, pelipur lara terhadap orang yang ditimpa oleh musibah. Kitabnya setebal ini kurang lebih, bagus sekali ya. Beliau tulis kitab ini untuk menghibur orang-orang yang ditimpa musibah waktu itu, ketika terjadi taun di zaman beliau yang mematikan kebanyakan anak-anak dan para wanita. Itu lebih menyedihkan. Kalau yang meninggal itu para anak-anak dan wanita, lebih menyedihkan sudah. Sehingga beliau menulis kitab Tasliyatu Ahlil Masaib untuk menghibur kaum mukminin balik-balik dari musibah, insyaallah pahala. Allah SWT tidak akan menghancurkan orang yang beriman dengan musibah yang Allah timpakan. Bahkan akan mengangkat derajat, mengangkat ya kedudukan mereka, maupun di dosa mereka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha, suaminya Abu Salamah meninggal, Rasulullah alaihi assalatu wassalam menuntun dia untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian menuntun untuk berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpa saya ini, dan berilah aku ganti dari musibah ini untukku yang terbaik. Seperti itu seorang mukmin kembali kepada Allah dalam kondisi senang atau kondisi susah, dalam keadaan mendapat nikmat atau ditimpa oleh musibah. Seorang mukmin tidak lupa dari zikrullah, mengingat-ingat Allah. Karena orang yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan ingat pada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku niscaya bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi assalatu wasallam, isnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua sifat yang ada di tengah-tengah manusia, yang dua sikap atau sifat ini adalah bentuk kekufuran, yaitu at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Rawahu Muslim. Yaitu mencerca garis keturunan orang lain. Nasab itu kan garis keturunan atau terah. Seorang mencela nasab garis keturunan orang lain. Apakah seorang misalnya mengatakan kamu ini keturunan ya tukang becak ya misalnya. Kamu itu ya keturunan ya misalnya orang yang kere. Enggak boleh orang seperti itu. Walaupun betul-betul kere, enggak boleh, itu namanya mencela. Apa manfaatnya bicara seperti itu? Kalau memang dia itu kere, apa yang kamu sudah perbantukan untuk dia? Memang kamu sudah kaya. Kalau kamu kaya, bantu saudara kamu. Kalau kamu miskin loh, kamu sama-sama miskin, kenapa mencela orang lain? Kalau memang kamu itu kaya, bantu saudara kamu miskin. Kalau memang kamu itu kere lah, kenapa kamu ya sudah kere kemudian apa menyombongkan pada orang? Dua-duanya pahit, dua-duanya dosa. Ya. Gak ada pilihan yang terbaik untuk orang yang mencela nasab orang lain. Karena apa? Ya, nasab itu tidak bisa memajukan atau mengundurkan seorang. Bisa jadi seorang berangkat dari keturunan orang terpandang, ya. Ternyata dia sendiri kelakuannya, perbuatannya bejat, tidak ada manfaatnya. Bisa jadi ada seorang dari keturunan orang yang ya kafir, tapi dia mukmin. Allah SWT mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah ada kalanya mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebagian ahli tafsir mengatakan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, seorang dia lahir dari orang tua yang kafir, dia hanya mukmin. Ada pula orang yang ya orang tuanya mukmin, anaknya kafir. Contoh Nabi Nuh mukmin, anaknya kafir. Mana entah. Dalam kondisi musibah sudah turun, banjir sudah ya sebegitu dalamnya, Nabi Nuh masih sayang pada anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anak, ayo ikut naik perahu bersama kami. Sang anak dengan sombongnya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan berlindung di atas gunung yang akan melindungi saya dari air. Kemudian tibalah ombak yang besar bagaikan gunung yang memisahkan antara anak dan orang tua, dan tenggelamlah anaknya Nuh. Namun ada orang tuanya kafir, anaknya mukmin. Contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya itu seorang sahabat Nabi. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini sahabat Rasulullah. Ayahnya Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Ternyata anaknya yang bernama Ikrimah seorang sahabat Rasul, ya, terbunuh dalam perang Yamamah, syahidan biidnillah. Ikrimah bin Abi Jahal adalah pimpinan Katibatul Maut, pimpinan istilahnya pasukan ya siap mati. Ini pasukan inti biasanya, pasukan apa? Ya, siap mati ini pasukan inti. Ketika perang Yamamah, perang yang sangat dahsyat, terbunuh ratusan sahabat Nabi. Ketika melawan pasukan Musailimah al-Kadzdzab, ketika melawan pasukan pengikut Nabi palsu yang banyak jumlahnya, Ikrimah memperlihatkan perjuangan luar biasa. Ya, beliau pun terbunuh dalam perang ini. Insyaallah ta'ala syahid. Jadi barakallahu fikum. Ya, ada orang dari keturunan orang terpandang, ternyata ya dia bukan orang yang mulia. Ada orang berangkat dari keturunan orang biasa, ternyata dia diangkat kedudukannya. Satu saat ketika datang gubernur Mekah menghadap Khalifah Umar, sahabat Umar bertanya, kamu tinggalkan wilayah atau pemerintahan kamu, wilayah kekuasaanmu, kepada siapa kamu wakilkan? Kata sang gubernur, saya wakilkan kepada Abdurrahman bin Abza. Umar bertanya, siapa itu Abdurrahman bin Abza? Kata sang gubernur, dia itu dulu seorang budak dari budak kami. Umar pun yang tidak habis keheranannya. Orang yang dulunya budak. Kenapa kamu wakilkan urusan kota Mekah kepadanya? Kota Mekah kota ramai ya kan? Kota suci. Kamu wakilkan kepada dia? Kata sang gubernur beralasan na'am. Innahu kana qari'an lil-Qur'an wa 'aliman bil-fara'id. Sesungguhnya Abdurrahman bin Abza ini seorang yang ahli dalam Al-Quran dan alim tentang ilmu waris. Seorang yang alim tentang Al-Quran dan alim tentang ilmu masalah warisan. Kata sahabat Umar, beliau pun teringat ya akan sabda Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Ketahuilah bahwa Nabi kalian dahulu pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lainnya. Mengangkat orang yang mau beriman kepadanya. Mengangkat orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Namun Allah merendahkan orang yang menentang Al-Quran. Ya, menghalang-halangi orang dari Islam. Abu Lahab misalnya. Paman Ar-Rasul. Dia seorang yang ganteng. Seorang bangsawan. Masih keluarga Rasulullah. Tetapi dia selalu di garis terdepan dalam menghalang-halangi dakwah ini. Sedangkan istrinya itu Ummu Jamil adalah provokator. Suka menyulutkan api permusuhan. Turunlah ayat yang dibaca ya dari waktu ke waktu, dari generasi demi generasi, bahkan anak kecil pun hafal. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Terkenal Abu Lahab tapi dengan apa? Kejelekannya. Apa bedanya? Apa manfaatnya seorang berasal di keturunan orang terpandang ketika dia ingkar, ketika dia kufur, ketika dia menentang Islam? Lihat Abu Lahab, turun kepadanya ayat yang mengutuk dia dan terus dibaca dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. At-ta'nu fi nasab, mencela nasab seorang, ini tindak kekufuran. Satu saat pernah sahabat Abu Dzar, beliau mencela seorang karena ibunya berkulit hitam. Kata Abu Dzar, "Ya ibn Sauda, hei anak orang yang ibunya hitam." Nah, tadi marah tadi. Lapor kepada Rasulullah alaihi assalatu wasallam. Rasul marah kepada sahabat Abu Dzar. "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, kamu ini seorang yang padamu masih ada sifat-sifat apa? Jahiliyah. Abu Dzar Jundub ibn Junad al-Ghifari, setelah kejadian ini dia sangat menyesal. Dia pun bertobat. Di antara bukti penyesalan beliau, beliau itu dengan budaknya pakaiannya sama, makannya pun bareng. Orang kalau enggak ngerti mana tuan, mana budak. Pakaiannya sama, makanya pun bareng-bareng. Ya, orang yang baik bukan berarti orang tidak punya salah. Orang yang baik ketika berbuat salah, dia kembali. Dia bertobat, dia insaf, dia sadar. Ini orang yang baik. Ada siapa dari kita yang tidak pernah salah? Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam, semua manusia lakukan banyak kesalahan. Wa khairul khotoin at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Kemudian kedua, wa niyahah 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Seorang misalnya merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, membentur-benturkan kepala, menangis, meraung-raung, menjerit-jerit. Ya seperti ini sifat kekufuran. Ya seperti ini perbuatan jahiliyah yang tercela. Adapun hanya meneteskan air mata. Adapun jika hati ini sedih, ya seperti ini tidak mengapa. Ketika anak Rasulullah, yaitu Ibrahim, meninggal, Rasul meneteskan air mata. Ditegur oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wa anta, anda kok seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasul, innal aina tadma, wal qalba yahzan, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata ini berlinang, hati pun sedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.